بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita insya Allah masuk pada pembahasan Al-Ihtifal Bil Maulid An-Nabawi, pembahasan tentang peringatan Maulid, satu di antara fenomena yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan diklaim sebagai bentuk tanda cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak menyelenggarakan peringatan Maulid ini bahkan dituduh orang yang tidak memiliki kecintaan dan pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah begitu berkaitan dengan penyelenggaraan Maulid Nabi, bahwa yang melakukannya sebagai tanda kecintaan kepada Nabi dan yang tidak melakukannya dianggap orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mencintai Nabi yang jelas kewajiban, bahkan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu identik dengan kecintaan. Tidak ada iman orang yang tidak mencintai Nabi. Semakin kuat keimanannya, akan semakin besar kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin rendah kadar keimanannya, semakin rendah pula kadar kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi berkaitan dengan peringatan Maulid, ini adalah pembahasan tersendiri. Mari kita lihat dalam pembicaraan tentang ihtifal bil Maulid An-Nabawi. Baca. Peringatan Maulid Nabi. Dalam peringatan Maulid yang diselenggarakan, sering terjadi kemungkaran, bid'ah, dan pelanggaran terhadap syariat Islam. Peringatan Maulid itu sendiri tidak pernah diselenggarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak oleh para sahabat, tabi'in, dan imam yang empat, serta orang-orang yang hidup di abad-abad kejayaan Islam. Ya, kita lihat dulu perkataan beliau di awal. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, innal ladhi yajri fi aktharil mawalid la yakhlu min munkarin wa bid'ain wa mukhalafatin. Sesungguhnya dalam pelaksanaan di kebanyakan acara Maulid tidak kosong dari berbagai macam kemungkaran, bid'ah-bid'ah, dan hal-hal yang menyelisihi ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu dilihat dari apa yang terjadi pada kegiatan-kegiatan yang telah terjadi dari masa-masa yang lalu, termasuk di antara tulisan-tulisan yang mereka miliki berkaitan dengan acara yang seperti ini. Wal ikhtifal, dan acara peringatan maulid ini, lam yaf'alhu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wala sahabatu wat tabi'un wala al-a'immatul arba'ah wa ghairuhum min ahli al-qurun al-mufaddalah. Peringatan maulid Nabi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, muridnya para sahabat itu tabi'in, kemudian imam yang empat, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, wa ghairuhum, dan tidak pula oleh selain mereka dari kalangan generasi yang utama, generasi sahabat tabi'un at-tabi'un atau tabi'in atau atba'ut tabi'in, yang ini dikenal dengan istilah al-qurun al-mufaddalah, generasi yang utama, yang Nabi katakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia pada kurunku. Summa alladhina yalunahum. Kemudian setelahnya. Telah pernah kita sampaikan, ikhwan, bahwa standar dalam kita beragama adalah Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman dan pengamalannya para sahabat dan para a'immatus sunnah. Ini kunci. Tidak bisa Anda hanya mencukupkan dengan Quran dan Sunnah tanpa menyertakan pemahaman dan pengamalan para sahabat. Seandainya Anda cukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa mengambil pemahaman para sahabat, maka Anda tidak bisa mengingkari berbagai macam pemikiran firaqud dhalah, kelompok yang sesat di zaman dulu maupun zaman sekarang. Karena ahlul bidah, mereka rata-rata membawakan dalil Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka yang menyimpang. Sekarang contoh, dalam perkara asma dan sifat, kita mengenal aliran sesat Jahmiyah yang menolak semua nama dan sifat Allah. Yang kedua, kita mengenal Mu'tazilah yang menetapkan nama dan menolak sifat. Kita mengenal Asy'ariyah. Ketiga ini dalam memahami nama dan sifat menjadi aliran-aliran yang tiga ini dan bercabang banyak. Dan mereka semuanya berdalil dengan kitab dan sunnah. Jahmiyah yang paling parah, yang menolak semua nama dan sifat, dalilnya dalam rangka untuk mensucikan Allah Ta'ala, karena apabila menetapkan nama dan sifat artinya menyerupakan Allah dengan makhluk, Sedangkan menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kafir. Maka untuk menghindari kekafiran, dia menolak semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Jahmiyah ini lari dari kekafiran masuk kekafiran yang lainnya. Lari dari kekafiran menyerupakan Allah dengan makhluk, masuk dalam kekafiran menolak semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Dari mana titik tolaknya? Titik tolaknya dia tidak menggunakan pemahaman para sahabat dan tidak menggunakan pengamalan para sahabat. Demikian pula Mu'tazilah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dalam hal ini sama. Sehingga menghasilkan pemahaman sesuai dengan keinginannya. Di zaman sekarang kita, atau di zaman kita ini, di Indonesia dulu terkenal dengan aliran yang mengkafirkan orang yang di luar jamaahnya. Yang tidak mau berbaiat kepada imamnya. Sehingga mereka juga tidak mau sholat di masjid-masjid kaum muslimin. Dia sholat di masjidnya sendiri. Dan tidak boleh kaum muslimin sholat di masjid mereka. Kalau sholat di masjid mereka, kemudian tipel. Ah, kalau antum lihat apa yang dipelajari dalam pelajarannya, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, bahkan kutubus sitah, kitab induk yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, dan kitab-kitab induk hadis, kok bisa menghasilkan pemahaman seperti itu? Karena tidak kembali kepada pemahaman para sahabat dan para imam-imam salaf. Maka di sini harus Al-Quran dan Sunnah, dan kunci yang ketiga adalah pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini ilmu. Ilmu itu ini. Dan Anda kalau memilih guru, mesti harus Anda pastikan dulu guru Anda ini pemahamannya benar enggak? Pemahamannya standar enggak? Sekali lagi, jangan antum lihat guru dari pandainya ceramah, orasinya bagus. Jangan Anda tertarik dari sisi suka menangis-nangis, kalau ceramah nangis-nangis, menyentuh. Jangan Anda lihat dari sisi keberaniannya, kehebatannya, sikat sana, sikat sini. Jangan Anda di sisi, oh Masya Allah, luas pengetahuannya. Dia bisa memasukkan semua ini pemahaman yang ada. Jangan Anda sisi, dari Anda lihat dari sisi, oh semangat persatuannya kuat. Ikhwani fillah, yang harus Anda lihat itu benar enggak? Itu pertama kali. Standarnya ini, guru ini genah enggak? Anda saja untuk urusan dunia, guru pilih-pilih. Guru pilih-pilih. Urusan mau kursus matematika, kursus fisika, kursus biologi, kursus ini, bisnis, kursus yang sifatnya untuk cari duit, Anda akan pilih guru yang pilihan, yang pasti, yang ngajarnya nggak ngawur, itu mas, itu adalah sudah merupakan pilihan manusia. Bagaimana dalam urusan agama Anda pilih sembarangan, sehingga orang-orang yang mereka berusaha untuk standar dalam beragama, standar dalam belajar, standar dalam guru, hanya berguru kepada orang yang betul-betul mengajarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf itu dianggap hanya mau terima ilmu dari gurunya sendiri. Hanya mau terima ilmu dari gurunya sendiri dan merasa benar sendiri. Ini yang dimufkan supaya kesannya itu angkuh, supaya kesannya itu sombong. Padahal bukan begitu. Tapi hatu burhanakum ing kuntum shadiqin. Kalau kalian benar, maka datangkan tanda bukti hujahnya, pemahaman Anda hujahnya mana. Maka agama ini tegak di atas hujah. Sehingga para salaf, bagaimana mereka membawakan agama dengan hujah yang qawiyah, hujah yang kuat, alasan yang kuat, sehingga jangan sampai sembarangan Anda yaitu mengambil ilmu. Karena sekali lagi, agama Anda tergantung ilmu Anda. Anda mau menjadi orang yang suka mengkafirkan orang lain. Presiden kafir, menteri kafir, ABRI kafir, TNI Polri kafir, pegawai negeri kafir. Tergantung ilmu Anda. Anda mau gampang membunuh orang, bunuh aja, bereskan aja. Tergantung ilmu Anda. Anda mau kafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya, tergantung ilmu Anda. Anda mau menjadi orang yang semua kuburan diagungkan, dimuliakan, dikunjungi, diminta, tergantung ilmu Anda. Agama Anda tergantung ilmu Anda. Sehingga mesti sumber pengambilan ilmu ini mesti diperhatikan. Dari mana ilmu Anda akan Anda dapatkan? Dan telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan para ulama kita, standar agama Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman para salaf. Ini asalnya ini. Terkadang nanti orang-orang yang memiliki akar beragama yang benar ini, ada kesalahan satu dua, kekeliruan di dalam berijtihad. Ini tidak bisa dikeluarkan dari lingkaran ini Ahlus Sunnah yang betul-betul ingin membawakan al-haq. Seperti umpamanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada kesalahan di dalam masalah apa? Al-Imam An-Nawawi, ada kesalahan dalam masalah apa? Ini enggak bisa disikapi dengan orang yang akarnya itu mengajarkan kekeliruan dari awal. Tidak bisa disamakan dengan Ahlul Bid'ah yang awalnya itu memang mengajarkan cara beragama yang keliru dari akarnya. Ini mesti dibedakan. Dalam hal ini maka melihat satu amalan, amalan itu ada enggak dalam tuntunan Rasulullah SAW, dilakukan enggak oleh Nabi, para sahabat, para imam-imam, sehingga mesti ditelusur apakah benar klaim pengakuan itu bahwa seperti itu merupakan bukti cinta Nabi dan bukan berkaitan dengan agama. Kemudian terus, untuk lebih mengetahui hakikat maulid, marilah kita ikuti uraian berikut. Yang pertama, kebanyakan orang-orang yang menyelenggarakan peringatan maulid terjerumus pada perbuatan syirik, yakni ketika mereka menyenandungkan, yang artinya, wahai Rasulullah, berikanlah kami pertolongan dan bantuan. Wahai Rasulullah, engkaulah sandaran kami. Wahai Rasulullah, hilangkanlah derita kami. Tidaklah derita itu melihatmu, melainkan ia akan melarikan diri. Seandainya Rasulullah SAW mendengar senandung tersebut, tentu beliau akan menghukuminya syirik besar. Sebab memberi pertolongan, tempat sandaran dan pembebas dari segala derita adalah hanya Allah semata. Allah berfirman, aman yuhibul mutqin. Aman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a, yang artinya atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan. An-Naml ayat 62. Allah memerintahkan Rasulullah agar memaklumkan kepada segenap manusia yang firman-Nya, "Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Al-Jin ayat 21. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta anta fasta'in billah." Yang artinya, bila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Iya. Ada beberapa catatan yang berkaitan dengan acara peringatan Maulid Nabi. Yang pertama, ini catatan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala. Yang pertama, katsiran ma yaqa'u ahli al-maulid fi syirki. Kebanyakan orang-orang yang mereka melakukan peringatan Maulid ini terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Bukan semua orang yang memperingatinya, tapi ada acara-acara Maulid yang di dalamnya itu ada ungkapan-ungkapan syirik. Jadi peringatan Maulid pun juga macam-macam. Kalau sekarang ada sekedar pengajian, tapi intinya dalam rangka peringatan Maulid ada sekedar pengajian. Kemudian ada lagi yang ada senandung-senandung syair-syair, keyakinan-keyakinan yang muncul, nanti Nabi hadir ke situ, mereka berdiri semuanya, kemudian berbenah-benah diri semuanya, dan seterusnya. Di antara catatan beliau pertama, kebanyakan orang-orang yang mereka memperingati Maulid terjatuh dalam perbuatan syirik. Di antaranya senandung yang mereka ungkapkan, "Ya Rasulullah ghausan wa madadan." Ya Rasulullah, tolonglah kami, hilangkan kesulitan kami, berilah kami pertolongan. Ya Rasulullah alaikal mu'tamad. Ya Rasulullah SAW, kepada engkau lah kami bersandar. Minta dihilangkan kesulitan, istighatsah. Kemudian tempat bersandar itu hanya layaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada makhluk. Tapi kepada Rabb itu Allah taala. Ya Rasulullah farij karbana. Ya Rasulullah SAW, hilangkan kesedihan kami. Maraka al-karbu illa wa syarada. Tidaklah kesedihan kesulitan itu melihat engkau kecuali akan lari tunggang langgang. Dia akan lari. Ini adalah penetapan rububiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori syirkun akbar, karena meletakkan sifat rububiyah Allah diberikan kepada Rasulullah SAW, menghilangkan kesulitan, menyingkap madarat, tempat bersandar, ini hanyalah Allah Taala. Lalu ini dia berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam la hakama alaihi bi syirkil akbar. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan ini, pasti Nabi akan menghukumi dengan syirkun akbar, syirik yang besar. li'annal istighatha wa tafrijal karbi wal madada wal i'timad 'ala Allah wahdah. Karena yang namanya istighatsah, meminta dihilangkan kesulitan yang sedang menimpa dirinya, kemudian dihilangkan kesedihan-kesedihannya, dan meminta pertolongan dan bersandar, itu mestinya hanya alallahi wahdah, hanya kepada Allah semata. Tapi mereka lakukan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah berfirman, "Amman yujibul muddarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a?" Siapakah orang yang bisa mengabulkan doanya orang yang terdesak ketika dia berdoa, dan yang bisa menyingkap keburukan-keburukan? Tidak ada lain kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga yang menyingkap, yang mengabulkan doa saat orang terdesak, yang menyingkap keburukan-keburukan, kesulitan-kesulitan, hanya Allah Ta'ala. Bagaimana mereka tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa ya'murullahu rasulahu ay yaqula linnas. Allah pun memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan kepada manusia, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasada." Katakanlah, saya ini tidak kuasa untuk menolak madarat dari kalian, dan tidak punya kuasa pula untuk bisa menunjuki kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau beristianah, minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ini mengajarkan tauhid itu seperti itu. Tauhid itu mengajukan semua permintaan hanya kepada Allah Ta'ala, dalam hal yang merupakan kekhususan Allah. Mengajukan untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan hanya kepada Allah Ta'ala, dan bersandarnya hati totalitas hanya kepada Allah Ta'ala. Beristighasah, isti'anah, isti'adah, ini hanya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan dalam acara-acara maulid itu ada syair-syair yang itu merupakan syair kesyirikan, karena dia memberikan haknya Allah kepada makhluk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kebanyakan perayaan maulid yang diadakan berlebihan dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atrotin Nasara bin Maryam, fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh." Yang artinya, janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Aku tak lebih hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah padaku Abdullah atau hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Catatan kedua dari catatan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, aktsarul mawalid, di kebanyakan acara-acara maulid adalah itra'un wa mubalaghatun wa ziyadatun fi madhi sallallahu alaihi wasallam. Di kebanyakan acara maulid, di sana banyak terjadi sanjungan-sanjungan yang berlebihan, sanjungan di atas kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap-sikap hulu. Dan sikap hulu ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi. Jatuhnya umat-umat terdahulu ke dalam bentuk syirik dari pintu hulu. Kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam terjatuh dalam syirik menyembah Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasran. Ini juga disebabkan karena sikap ghulu, dari pintu ghulu mensikapi orang-orang saleh yang sudah meninggal dengan berlebihan, mengunjungi kuburnya, jadikan tempat itikaf, merenung di situ. Lalu syaitan memberikan usul untuk dipatungkan, diwujudkanlah patung sekedar patung monumen peringatan. Meningkat lagi sampai generasi ganti, jadilah sesembahan murni. Berawal dari pintu hulu. Yahudi dan Nasrani demikian juga. Hulu kepada Uzair, hulu kepada Isa bin Maryam. Jatuhlah dalam perbuatan syirik. Umat ini juga jatuh dalam hulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Allah melarang ahlul kitab, ya ahlul kitab, la takhlu fi dinikum, wa ahlul kitab, jangan kalian hulu, jangan kalian hulu dalam agama kalian. Karena hulu ini yang mengantarkan umat-umat sebelumnya pula terjatuh dalam perbuatan syirik. Dan Nabi tegaskan pula bahwasanya hulu ini yang akan menghancurkan umat-umat terdahulu. Nabi melarang para sahabat, waqad naha an dzalika biqaulihi, dan Nabi telah melarang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dengan perkataannya, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam fa inna ma ana Abdullah fa qul Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ucapkanlah Abdullah wa Rasuluh. Para sahabat pernah menyanjung-nyanjung Nabi, ya Abdaluna Ibna Abdalina, wahai orang yang paling utama di antara kami, anaknya orang paling utama di antara kami, ya khairana ibna khairina. Yang kemudian Nabi di antaranya katakan, ayuhan nas, qulu biqaulikum aw ba'd qaulikum wa la yastahwiyannakum asyaitan. Wahai manusia, ucapan oleh kalian ucapan-ucapan kalian, tapi jangan sampai syaitan menghinakan kalian. Larangan untuk mengucapkan kalimat-kalimat hulu kepada Nabi. Dan Nabi tidak suka. Nabi arahkan mereka, innama ana abdun, saya ini hanya hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka ucapkan tentang diriku Abdullah, hamba Allah. Yang keyakinan kita tentang beliau adalah Abdullah menutup pintu hulu. Menutup pintu hulu. Jangan sampai kita berlebihan. Wa rasuluh, walaupun Rasulullah SAW itu adalah hamba, tapi bukan sembarang hamba. Hamba yang diberikan wahyu oleh Allah sehingga menjadi utusan Allah kepada manusia. Yang apabila orang meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, apa konsekuensinya ikhwan? Konsekuensinya kalau berkeyakinan Muhammad sebagai utusan Allah, satu, apa? Tiba, terus apa lagi? Konsekuensinya satu, apa? Mengimani bahwa betul-betul beliau adalah utusan Allah Ta'ala, sehingga konsekuensinya membenarkan semua yang dikatakan beliau, baik yang berkaitan dengan khabar-khabar maupun syariat, mentaati perintah beliau, meninggalkan larangan beliau, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada kelazimannya. Maka kedudukan beliau adalah Abdullah wa Rasul. Tidak boleh bersikap hulu kepada Nabi, tapi enggak boleh pula meremehkan atau melecehkan. Sehingga mensikapi Nabi dengan cara yang benar. Yang ketiga, dalam buku Maulid, Al-Urus dan lainnya disebutkan bahwa Allah menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahayanya. Lalu menciptakan segala sesuatu dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an mendustakannya. Dalam firman Allah, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Al-Kahfi ayat 110. Padahal sebagaimana diketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan dengan melalui perantara seorang bapak dan seorang ibu. Ia adalah manusia biasa yang dimuliakan dengan karunia wahyu Allah. Dimuliakan dengan karunia wahyu oleh Allah. Dalam peringatan Maulid tersebut, sebagian mereka mengalun-alunkan bahwa Allah menciptakan alam semesta karena Muhammad. Al-Qur'an mendustakan apa yang mereka katakan itu. Allah berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Ya. Anda perhatikan di sini, yuzkaru Maulidul Urus, Maulidul Arus, disebutkan di dalam Maulid ini Arus, wa ghairuhu dan yang lainnya. Annallaha khalaqa Muhammadan min nuri. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Muhammad itu dari cahayanya. Jadi cahaya Allah. Allah ciptakan Muhammad dari cahaya Allah. Wa khalaqa min nurihi al-asya' kullaha. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dari nur Muhammad. Maka ada keyakinan nur Muhammad dalam kitab-kitab orang sufi, ada keyakinan nur Muhammad. Semua segala ini diciptakan dari nur Muhammad. Dan ini didustakan oleh Al-Qur'anul Karim. Wal Qur'an yukadzibuhum. Al-Qur'an mendustakan mereka dengan ungkapan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun." Katakanlah, sungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, tercipta dari kedua orang tua, proses hidupnya normal, dari bayi menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, meninggal, merasa lapar, kenyang, butuh istirahat, dan seterusnya. Semua sifat-sifat manusiawi ada pada beliau. Memang saya manusia biasa, kata beliau. Tapi yuha ilayya, aku diwahyukan oleh Allah, annama ilahukum ilahun wahidun, dan sesembahan kalian adalah sembahan yang tunggal, enggak ada duanya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua selain Allah adalah sembahan yang palsu. Wal ma'ruf, dan yang telah dikenal itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqa min abawain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari dua orang tua, dari kedua orang tuanya. Wa huwa minal bashar. Beliau termasuk manusia biasa yang memiliki segala sifat manusiawi. Alladhi yumtasu bil wahyi minallah, yang diistimewakan oleh Allah dengan wahyu. Demikian pula wa yaquluna fil maulid. Mereka mengucapkan di maulid mereka, innallaha khalaqal alam min ajli Muhammadin. Oh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta karena Muhammad, min ajli Muhammad, karena ummah, karena Muhammad. Sedangkan Al-Qur'an mendustakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin. Alam semesta ini Allah ciptakan, di antara manusia dan jin, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk Muhammad. Bukan karena Muhammad Allah ciptakan alam semesta. Allah ciptakan alam semesta untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah batilah, akidah Nur Muhammad, yang nanti ada pembahasan sendiri di belakang insyaallah berkaitan dengan ini, keyakinan yang batil ini. Yang keempat, merayakan hari kelahiran Isa Al-Masih adalah tradisi orang-orang Nasrani. Demikian pula dengan perayaan hari ulang tahun setiap anggota keluarga mereka. Lalu umat Islam ikut-ikutan merayakan bid'ah tersebut, yakni merayakan hari kelahiran Nabi mereka, juga ulang tahun kelahiran setiap anggota keluarganya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang artinya, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Yang keempat, catatan keempat. Innan nasara yahtafiluna bi'idi milatil masih. Sesungguhnya orang-orang Nasrani mereka merayakan Id atau perayaan milad kelahiran Nabiullah Isa. Wa miladu afradi usratihim, dan juga merayakan hari kelahiran keluarga mereka. Budaya memperingati hari kelahiran itu adalah budayanya orang-orang Nasrani. Milad atau Natal lahirnya Isa. Isa lahir atau gimana? Katanya Tuhan, kok lahir? Katanya satu tapi tiga, tiga tapi satu, kok pakai lahir? Yang itu kan lahirnya tidak sepakat. Sejarah menunjukkan tidak sepakatnya orang-orang yang mereka menegaskan 25 Desember hari kelahiran Al-Masih. Hanya dipaksakan sehingga kemudian itu menjadi hari yang mereka yakini, kelahiran Al-Masih. Dan budaya merayakan perayaan ulang tahun hari kelahiran dari tiap anggota keluarga. Tiup lilin, terus kemudian happy birthday, tum-tum roti, atau kalau kampung ya bancaan, pakai tumpeng. Perayaan-perayaan kayak gitu itu adalah budaya Nasrani. Jangan kita tiru-tiru budayanya Nasrani. Sehingga wa anhum ahadal muslimuna hadil bid'ah. Dari mereka itulah muslimin mengambil bid'ah peringatan-peringatan maulid. Makanya pernah dikatakan bahwa maulid itu ada, Natalan itu ada di Quran. Natalan ada di Quran, menyebutkan tentang ini hari kelahiran atau kelahiran Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Alhamdulillah, ini ruwak. Orang mereka ingin membenarkan maulid dengan membenarkan Natalan ada di Quran, dan Natalan juga perkara batil yang mereka perselisihkan. Kaum muslimin meniru gaya Nasrani dalam yaitu ulang tahun kelahiran. Sehingga ini bid'ah yang diambil dari kaum Nasrani yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau antum ingin memperingati hari kelahirannya, ya setiap hari kelahiran antum poso. Nabi puasa Senin Kemis, di antaranya karena ya di kelahiran atau juga amal diangkat pada kedua hari tersebut. Kalau dalilnya Nabi puasa dari kelahirannya, ya kamu puasa, bukan dengan memperingati seperti orang Nasrani setiap tanggal atau setiap tahun sekali. Nabi puasa Senin Kemis hari kelahirannya. Kalau itu diyakini sebagai hari Senin, peringatan adalah budaya Nasrani. Dan meniru-niru kaum Nasrani ini termasuk masuk di dalam larangan hadis Rasulullah SAW, man tashabba bi qaumin fawa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Kaum muslimin sudah diberikan tatanan terbaik dalam hidupnya dengan aturan teks yang terbaik Quran dan sunahnya, dengan contoh praktek hidup yang terbaik oleh Nabi dan para sahabatnya. Ibaratnya kita sudah dikasih hidangan lezat, istimewa, bergizi. Jangan malah berpaling, ini ditinggalkan, lalu gresek-gresek di tong sampah yang sisa-sisa makanan bosok, meninggalkan Islam, kemudian mengikuti atau mengambil budayanya orang-orang kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, Majusi, ditiru-tiru. Ini namanya orang tidak mensyukuri pemberian Allah yang istimewa, malah dia kemudian gresek-gresek di tong-tong sampah yang rusak-rusakan dari kaum yang mereka dikatakan Allah ahlul jahannam. Kita ini dikatakan Allah kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Yang terbaik itu diikuti apa di mengikuti ikhwan. Biasanya orang yang mengikuti itu karena dikagumi atau mengagumi. Hah? Pemimpin itu di depan apa di belakang? Di depan. Kita jangan menjadi umat pengekor. Kita ini umat pelopor yang di depan memberikan contoh, memimpin, bukan mengekor. Sehingga budaya ulang tahun ini hendaknya dihilangkan dari kebiasaan kaum muslimin. Tidak ada contohnya Nabi, para sahabat, para imam-imam, para pemimpin kaum muslimin enggak ada melakukan yang seperti itu, sehingga hendaknya berbangga dengan ajaran Islam. Peringatan-peringatan kelahiran adalah termasuk budaya tasyabbuh kepada Nasrani. Yang kelima, dalam peringatan Maulid Nabi tersebut banyak terjadi ikhtilat atau campur baur antara pria dan wanita. Hal yang sesungguhnya diharamkan oleh Islam. Ya. Katsiran ma yakhtalitu rijal wa nisa fi halfatil maulid wa huwa mimma yuharrimuhul Islam. Kebanyakan dalam peringatan Maulid campur baur laki-laki perempuan, dan ini hal yang diharamkan oleh Islam, karena bercampur baurnya laki perempuan adalah mendekatkan kepada perbuatan zina. Dan Islam agama yang bukan hanya melarang sesuatu yang haram, tapi semua yang akan mendekatkan kepada tujuan yang diharamkan dilarang. Syirik dilarang. Semua yang mendekatkan kepada perbuatan syirik dilarang. Zina dilarang. Semua yang akan mendekatkan pada perbuatan zina dilarang. Melihat, mengumbar pandangan mata, kemudian membaca atau melihat gambar-gambar dan membaca tulisan yang menggugah syahwat, kemudian berpakaian yang membuka aurat, kemudian khalwat laki perempuan menyendiri di tempat yang sepi atau campur baur laki perempuan, ini adalah termasuk mendekatkan pada perbuatan zina, dan itu diharamkan semuanya oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga termasuk diantaranya dalam acara ini bercampur baurnya laki perempuan, ini termasuk hal yang dilarang oleh Islam. Yang keenam, uang yang dibelanjakan untuk keperluan dekorasi, konsumsi, transportasi dan sebagainya terkadang mencapai jutaan. Uang banyak yang habis dalam sekejap itu, padahal mengumpulkannya sering dengan susah payah. Sesungguhnya lebih dibutuhkan umat Islam untuk kepentingan yang lain, seperti membantu fakir miskin, memberi beasiswa belajar bagi anak-anak orang Islam yang tidak mampu, menyantuni anak yatim dan sebagainya. Di samping, dalam peringatan maulid tersebut sering terjadi pemborosan, sesuatu yang amat menyenangkan orang-orang kafir karena barang produksi mereka laku. Padahal Rasulullah SAW melarang secara tegas menyia-nyiakan harta. Ya, di antara catatan beliau yang keenam, innal ladhi yusrafu minal amwali fi zinah yaumal maulid minal waraq al mulawan wal qanadil wa ghairi dhalik yablughul malayin wa hiya tulqa 'alal ardi duna faidah al kufar yaqbiduna thamana zinah al mustawridah min biladihim qad nahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudha'atil mal. Yang digunakan dalam perayaan maulid ini diantaranya hiasan-hiasan, kertas-kertas yang mulawan, yang warna-warni, kemudian lampion-lampion dan yang lain-lainnya, itu terkadang mencapai miliaran atau jutaan, yang itu hanya terbuang sia-sia tanpa faedah. Dan ini diserang oleh orang-orang kafir, melariskan dagangan orang kafir, atau bahkan barang-barang itu terkadang didatangkan dari negeri kafir. Jadi termasuk di antara penyia-nyiaan harta, seandainya harta yang disia-siakan itu dipakai untuk anak yatim, fuqara wal masakin, atau dakwah fisabilillah, maka tentu lebih bermanfaat. Sebagaimana juga pemborosan-pemborosan pada perayaan tahun baru. Tahun baru antum bisa terjerumus dalam syiriknya agama Yahudi, Nasrani, Majusi. Tiup trompet budayanya Yahudi, lonceng budaya Nasrani, kemudian api, kembang api budayanya Majusi. Semalam antum bisa menghidupkan tiga agama ini, Yahudi, Nasrani, Majusi. Dan nunggu waktu sampai jam 00. Ini adalah penyanyian waktu. Apalagi kemudian dalam nunggu waktu itu yang keluar laki perempuan, pemuda-pemudi, semuanya hanya mendekatkan pada perbuatan zina. Kemudian nanti jam 00 hura-hura dengan semua kegembiraan yang mereka lakukan, sehingga hari raya kufar yang tidak diajarkan Islam rata-rata itu berwarna atau nuansanya itu zina, penyanyian harta, penyanyian waktu, mendem-mendeman, kemudian tidak bermanfaat bagi manusia dan tidak mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Ini hari raya kufar secara umum. Muslimin Allah berikan dua hari raya pilihan, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dua hari raya yang Allah pilihkan untuk kaum muslimin menggantikan semua hari raya jahiliyah. Maka tidak layak kaum muslimin ikut nimbrung dalam menghidupkan termasuk perayaan-perayaan tahun baru, apalagi mengikuti nanti perayaan yaitu miliknya orang kafir, Natal. Ini adalah masuk wilayah agama. Seorang muslim hendaknya dia betul-betul menjaga agama dia, jangan sampai rusak, jangan sampai dengan dalih toleransi kemudian muslimin nyebur ke dalam agama orang lain sehingga tidak lagi bisa membedakan barang hak dengan barang batil dan tidak ada perasaan untuk membenci kebatilan dan menganggap bahkan baik semuanya. Ini adalah musibah kebutaan terhadap hakikat kebenaran. 7. Waktu yang dipergunakan untuk mempersiapkan dekorasi, konsumsi, dan transportasi sering membuat lengah para penyelenggara maulid, sehingga tak jarang sebagian mereka sampai meninggalkan sholat. Ya innal waqta alladhi yudayyi'uhu an-nas fi nasfi zina yu'riduhum li tarki shalah ahyanan kama ra'aita dzalik. Sesungguhnya waktu yang mereka gunakan untuk menyiapkan macam-macam segala tadi itu sering membuat mereka bahkan meninggalkan sholat. Bagaimana mereka ingin mencintai Nabi dengan meninggalkan sholat? Ini tipu daya syaitan yang demikian. Dan menyanyiakan waktu itu termasuk kejahatan dalam agama kita. Kata Ibnu Qayyim, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyanyiakan waktu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Inna idha'atal waqti taqta'uka anillahi wa anil akhirah. Menyanyiakan waktu itu memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat. Dan ini enggak bisa diganti dengan apapun. Wal maut adapun kematian yaqta'uka anid dunya wa ma fiha. Kematian hanya memisahkan anda dari dunia dan seisinya. Kehilangan Allah dan kampung akhirat tidak ada gantinya. Kehilangan dunia Allah bisa ganti dengan segala-galanya, dengan segala yang lain-lainnya. Sehingga menyanyiakan waktu ini adalah termasuk kejahatan yang besar atau yaitu kemaksiatan besar yang akan membawa kerugian yang sangat besar. 8. Sudah menjadi tradisi dalam peringatan maulid bahwa di akhir bacaan maulid sebagian hadirin berdiri karena mereka mempercayai pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Ini adalah kedustaan yang nyata sebab Allah Ta'ala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, yang artinya dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Yang dimaksud barzakh atau dinding pada saat tersebut adalah pembatas antara dunia dengan akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, yang artinya tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika mereka melihat Rasulullah, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau karena mereka tahu bahwa Rasulullah membenci hal tersebut. Ya. Yang ke-8, jarat al-adatu ayyakuman nas wukufan fi akhir maulid li'tiqati ba'duhum hudur al-rasuli sallallahu alaihi wasallam wawa kathaba wawa kathibun wadihun. Kebiasaan yang ada yang terjadi pada maulid itu, di akhir maulid terkadang setelah diselandungkan siir-siir macam-macam, mereka berdiri dengan keyakinan Rasulullah SAW hadir di majelis tersebut. Sehingga mereka pakai minyak wangi, parfum, mereka benah-benah, baju, berdiri untuk menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Alhamdulillah, lah kalau semalam yang mengadakan maulid seluruh dunia itu 1000 tempat, apa ya Rasulullah datang di 1000 tempat tersebut? Bagaimana kalau 1 juta tempat? Lah berapa ruhnya Nabi, berapa datang ke setiap majelis yang sedang mengadakan yakni maulid? Ini keyakinan batil. Mungkin mereka akan mengatakan gampang saja bagi Allah untuk menggadakan ruhnya Nabi sehingga datang ke setiap majelis yang menggadakan arwah. Itu sudah pakai akal-akal mereka. Yang jelas bahwa Nabi itu di alam barzah sudah meninggal dan sudah di berbeda alam. Wa min baraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka adalah ada barzah sampai hari dibangkitkan. Dan Nabi begitu meninggal telah pindah ke alam barzah. Tidak lagi bertemu-temu dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Anas bin Malik beliau mengatakan, maka syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'au in ashhaba lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahiyati lidzalik. Tidak ada pribadi yang lebih dicintai oleh para sahabat dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan para sahabat kepada Nabi enggak ada yang ngalahkan. Tapi kalau Nabi datang, para sahabat enggak berdiri. Karena sahabat tahu Nabi membenci hal yang seperti itu. Sehingga jangan kecintaan kepada Nabi kemudian diungkapkan dengan tafsiran sendiri-sendiri. Termasuk sanjungan-sanjungan yang berlebihan. Termasuk peringatan-peringatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sebagai ungkapan kecintaan kepada Nabi. Seandainya melakukan hal itu merupakan bukti kecintaan kepada Nabi, tentu para sahabat sudah lebih dulu melakukannya. Karena mereka lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat, para tabi'in, imam-imam yang empat enggak mencintai Nabi sehingga mereka tidak melakukan peringatan-peringatan sebagaimana orang-orang sekarang? Apakah orang sekarang merasa lebih mencintai Nabi dibandingkan para sahabat, kemudian para tabi'in, para imam-imam, sehingga mereka klaim ini merupakan bukti kecintaan kami kepada Nabi dan menuduh orang tidak melakukannya tidak mencintai Nabi? Kalau tidak melakukan itu bukti tidak mencintai Nabi, berarti sahabat, para tabi'in, tabi'in, para imam-imam yang empat, mereka orang yang tidak mencintai Nabi. Dan tentu ini ada kebohongan besar. Terus. Nomor 9. Sebagian orang mengatakan, dalam maulid kami membaca sirah Rasul atau sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Tetapi pada kenyataannya, mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sabda dan perjalanan hidup beliau. Seorang yang mencintai Rasulullah SAW adalah yang membaca sirah beliau setiap hari, bukan setiap tahun. Belum lagi bahwa pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, juga merupakan bulan di mana Rasulullah wafat. Karena itu, bersukacita di dalamnya tidak lebih utama daripada berkabung pada bulan tersebut. Sebagian mereka mengatakan, wa yaqulu ba'dhum, nahnu naqra'u fil maulid sirat ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kami ketika melakukan maulid itu membaca sirahnya Nabi. Artinya manfaat waktu itu kami baca sirah Nabi. Wal waqi', adapun kenyataan yang ada, annahum ya'tuna bi asya'in tukhalifu kalama wa siratahu. Adapun kehidupan yang nyata yang mereka lakukan itu, hari-hariannya justru menyelisihi ajaran Nabi dan perjalanan hidup Nabi. Wal muhib, dan orang yang betul-betul mencintai itu, huwalladzi yaqra'u siratahu kulla yawmin la kulla sanatin. Dia akan membaca sirah Nabi setiap hari, bukan tiap tahun, bukan setahun sekali, tapi akan tiap hari baca sirahnya. Bagaimana sirah Nabi, bagaimana hidupnya Nabi, bagaimana meniru Nabi. Intinya yang lebih layak untuk mencintai Nabi itu orang yang betul-betul paling mengetahui Nabi, paling mempraktekkan dalam hidupnya, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setahun sekali hanya membaca surahnya, setelah itu kemudian hidupnya kayak orang barat yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang ahli maksiat, enggak ada nyambungnya lagi dengan gaya hidupnya Rasulullah SAW. Ini bukan orang yang mereka mencintai Nabi. Terus ada juga 12 Rabiul Ulawal itu yang diklaim sebagai kelahiran Nabi, itu juga hari kematian Nabi. Hari kematian Nabi, maka di situ mestinya sekaligus hari perkabungnya Nabi. Bagaimana dia di hari kematian wafatan beliau dia bergembira ria. Terus tak jarang peringatan Maulid itu berlarut hingga tengah malam, sehingga menjadikan sebagian mereka paling tidak meninggalkan sholat subuh berjamaah atau malah tidak melakukan sholat subuh. Ya, terkadang kafiran kebanyakan mereka itu mayasaru ahlul maulid ila nisfil lail. Mereka begadang malam itu, begadang sampai terkadang tengah malam, sampai kadang jam 1, jam 2. Wayai subuh gleses, enggak bangun. Mestinya kalau kemudian dia pecinta Nabi, ya sholat subuh ini wajib, lebih diutamakan, lebih dijaga. Bukan dia dengan dalih mencintai Nabi sampai tengah malam, sampai larut malam, waktunya subuh malah ya ini bersama syaitan, menikmati kencingnya syaitan, sehingga tidak dengar adzan, tidak sholat subuh. Ini adalah termasuk tipu daya yang syaitan. Terus 11. Banyaknya orang yang menyelenggarakan peringatan maulid bukan suatu alasan bagi pembenaran hal tersebut. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man min man fil ardi yudilluka an sabilillah, yang artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Surat Al-An'am ayat 116. Muzaifah berkata, setiap bid'ah adalah sesat, meskipun menurut manusia hal itu dianggap baik. Iya. Yang ke-11, la ibrata bima yaf'aluhul kathir minan nas fil ikhtifal bil maulid. Ibrah itu, hakikat itu tidak diambil dari banyaknya orang yang melakukannya. Jangan dalilnya itu banyak yang melakukan, tapi dalil itu adalah ilmu. Ada ilmunya enggak? Benar enggak? Artinya diajarkan oleh agama, itu dalil. Kalau hanya banyaknya orang yang melakukan banyak-banyakan, itu rata-rata yang sesat itu lebih banyak dibandingkan ahlul haq. Maka Allah katakan, wa in tuti akhara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taati kebanyakan orang di muka bumi, akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Muslim dengan kafir sekarang perbandingannya berapa? Hah? Dunia ini berapa miliar penduduknya? Sekitar 7 miliar. Muslimin berapa miliar? Hah? Sekitar 1 miliar lebih. Lah kalau kira-kira pemilu, kayak pemilu sak dunia gitu, itu suruh milih banyak-banyakan, muslimin menang atau kalah? Kalau kafir itu jadi satu mengungkapkan kesenangannya. Jangan dilihat dari banyaknya. Maka Ahlu Sunnah selalu mengingatkan, jangan tertipu dengan banyaknya pejalan di atas kesesatan, tapi tidaklah orang melihat itu hakikat jalannya benar atau tidak. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melakukannya, karena kebanyakan orang sesat, menyimpang, kufur, syirik, kemudian lupa dengan Allah. Maka jangan ikuti kebanyakan orang. Dan menentukan kebenaran dengan banyak-banyakan itu adalah tipuan syaitan. Kebenaran kepada dari Allah dan Rasulnya, dan sedikit orang yang mengikuti kebenaran, maka urusan mengikuti kebenaran jangan dinilai dari banyaknya orang yang mengikutinya. Dan Utsaifah mengatakan, kullu bid'atin dhalala, semua yang menyelisih Islam itu sesat, walaupun manusia memandang baik. Wa in ra'ahan nas hasanatan, walaupun manusia memandang baik. 12. 12. sejak dahulu adalah kelompok minoritas di antara manusia. Demikian pula, sampai saat ini mereka adalah minoritas. Mereka tidak mengikuti para tukang maksiat dalam kemaksiatan mereka, tidak pula para ahli bid'ah dalam perbuatan bid'ah mereka. Mereka bersabar atas sunnah-sunnah sampai mereka menghadap Rabb mereka. Demikianlah, karena itu jadilah kalian sebagai ahli sunnah. Ya, kata Imam Hasan Basri, beliau menukilkan perkataan beliau, inna ahlu sunnah, ini ahlul haq, orang betul-betul memelihara ajaran Nabi itu, kanu aqallan nas fima madha. Dari zaman dulu, orang yang mereka memelihara ajaran Nabi itu sedikit. Sekarang lihat aja, dari kampung muslim, itu yang datang ke masjid kalau dipanggil adzan, mayoritas atau minoritas? Hah? Minoritas. Dari sekian banyak muslim sekampung yang mau belajar ngaji, yang pengajian, yang mau memahami Quran Sunnah, mayoritas atau minoritas? Ya minoritas. Makanya jangan tertipu dengan banyaknya jumlah orang yang mereka mengikuti kesesatan. Sejak dulu Ahlussunnah itu sedikit jumlahnya. Wa hum aqallun nas fi mamma baqiya, dan juga sampai sekarang pun juga selalu sedikit. Alladzina lam yadhhabu ma'a ahli turaf fi trafihim. Mereka tidak mengikuti kepada orang-orang yang mereka hidup tenggelam dalam kemewahan. Wala ma'a ahli bid'ah fi bid'ahihim, dan tidak larut dengan ahli bid'ah dengan bid'ah mereka. Wa mereka wasabaru ala sunanihim hatta laqau rabbahum. Mereka bersabar dengan sunnah-sunnah yang mereka hidupkan sampai ketemu Allah Ta'ala. Fakadzalika fakunu, maka demikian pula kalian jadilah orang yang bertahan di atas al-haq. Jangan tertipu dengan kebatilan, banyaknya pengikut kebatilan. Yang terakhir, sesungguhnya yang pertama kali mengadakan peringatan maulid adalah Raja Al-Muzaffar di negeri Syam pada awal abad ke-7 Hijriah. Sedangkan yang pertama kali mengadakan maulid di Mesir yaitu Bani Fatimah. Mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, adalah orang-orang kafir dan fasik. Bukalah kembali ke kuburan-kuburan yang diziarahi. Ya, catatan terakhir beliau, ikhwan. Sekarang, siapa yang pertama kali memelopori peringatan-peringatan maulid seperti ini? Apa Nabi, apa sahabat, apa ini imam-imam? Kata beliau, yang perinna awwala man ahdatsal maulid ini al-Malik Mudaffar fi bilati Syam fi matra'il qarni sabi' lil hijrah. Wa awwalu man ahdatsahu fi Misra al-Fatimiyun wa hum kama qala Ibnu Katsir kuffarun fusaqun fujar. Yang pertama kali melakukan maulid adalah Raja Mudaffar di negeri Syam. Dan pada awal abad ke-7 Hijriah. Dan yang pertama kali di Mesir melakukan Fatimiyun. Fatimiyun ini bukan nisbat kepada Fatimah, yaitu istrinya putri Nabi, istrinya Ali bin Abi Thalib. Fatimiyun ini adalah Ubaidiyun, yang mereka bahkan Majusi, yang para sejarah, ahli sejarah kaum muslimin mengetahui siapa mereka itu. Mereka ini kuffarun fusakun fujarun, kuffar fusak fujar, Syiah Rafidhah, yang mereka memang mengaku melakukan ada maulid Ali, maulid Hussein, maulid Fatimah, maulid raja-raja mereka, sehingga pesta-pesta yang mereka jadi lakukan. Dan mereka dikenal fujar, fusak, orang yang rusak, yang fajir, yang kufar. Ini persaksian ahli sejarah siapa yang pertama kali memelopori yaitu perayaan-perayaan seperti itu. Catatan ini ikhwan fillah, bagaimana kita paling tidak punya gambaran, begitulah diantara akar sejarah dilakukannya maulid. Maka silakan Anda mau bagaimana, itu tergantung bagaimana Anda menyikapi Islam dan sejauh mana Anda mencintai Islam, sejauh mana Anda melepas diri dari semua sikap jahiliyah yang bertentangan dengan yakni Islam. Demikian, ada pertanyaan ikhwan? Saya kan juga di komunitas Bogor dan Secara umum ya milat-milat peringatan-peringatan secara umum ya termasuk bagian daripada menghidupkan adat-adat kebiasaan Nasrani. Kalau kita mau melakukan yaitu lomba tahfidz dan sebagainya, sebaiknya tidak usah dikait-kaitkan dengan yaitu milat-milat kayak gituan. Sehingga nanti yang dihidupkan adalah milatnya, hanya itu penyemara acara. Akhirnya di penyemar acara, tapi intinya adalah karena menghidupkan itu milat-milat tadi. Allah Alam Bishawab. Sudah cukup ya kawan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bukan bisa melakukan, bukan bahkan pelopor-pelopornya diantaranya. Masalahnya ya ini mereka ini benar-benar orang yang menghidupkan sunnah atau parah, bahkan apa yang memelopori bid'ah, intinya gitu. Jadi Habib ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlu bid'ah. Habib ada yang pecinta Nabi, ada yang menyelisih Nabi. Habib seperti kita, intinya itu seperti kita. Ada yang cenderung pada al-haq, ada yang tidak cenderung kepada ya tidak kepada kepada kebatilan. Ada Habib yang dituduh Wahabi, ada Habib yang kemudian mengklaim diri sebagai pecinta Nabi, ada. Ya kayak kita juga, yang tidak mau peringatan dikatakan Wahabi, yang peringatan pecinta Nabi. Habib manusia biasa kayak kita. Ada yang mencintai Nabi, yang tidak mencintai Nabi. Ada yang menghidupkan bid'ah, ada yang menghidupkan sunnah. Artinya Habib sama aja dengan kita. Tinggal masuk Habib yang mana? Habib yang menghidupkan sunnah atau menghidupkan bid'ah? Atau yang memerangi bid'ah, atau yang membela sunnah? Ya, koidahnya itu semua yang tidak sesuai dengan sunnah, bagaimana caranya bisa menghindari apapun, semua bentuk apapun acara yang bersih yang menyelisih sunnah, bagaimana cara menghindarinya, cari cara menghindarinya. Kalau tidak, kalau bisa tidak mengadakan, tidak mengadakan. Untuk mengadakan pengajian-pengajian, ya pengajian setiap minggu pengajian, atau juga pengajian besar setiap bulan sekali, atau pengajian lebih besar lagi setahun sekali. Bukan hanya pada waktu peringatan-peringatan saja. Sehingga muslimin kebiasaannya akhirnya ngajinya itu setahun sekali atau dua kali atau tiga kali pas peringatan. Kadang itu juga didatangkan pelawak, didatangkan dantar, didatangkan artis, didatangkan dalang, didatangkan mantan-mantan pendeta atau apa. Sehingga memang tidak ada keseriusan untuk ngaji. Tapi kalau ngaji harian, pekanan, bulanan, dianggapnya agomo nyusah ke urip, agomo menyesekan, merepotkan hidup. Agama dianggap sebagai hiburan. Makanya peringatannya juga campurannya musik, nyanyian, atau mungkin hiburan-hiburan yang lainnya. Atau juga kadang kiainya datang dengan bawa rombongan, rombongan ledek, kemudian juga yogo, atau itu kalau yang dalang. Kalau yang pemusik ya bawa rombongan band, pemain kentrung atau pemain ya ini gitar. Macam-macam pokoknya sesuai dengan latar belakangnya. Sehingga memang akhirnya kajiannya ya sekedar hiburan, senang. Sehingga kalau pengajian serius itu dianggapnya membuat pening, sehingga gak nyaman, gak enak. Agama itu hanya hiburan aja, sekilas-sekilas aja itu. Tapi kalau untuk dunia yang mau dia tinggalkan serius, carinya serius sampai diriwangi mati-matian. Untuk akhirat yang pasti akan datang dan lama berabad-abad tanpa batas, enggak perlu serius-serius. Tapi kalau untuk ngisi perut, perlu serius. Ini secara umum kebanyakan orang begitu. Demikian ikhwan, semoga manfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.